أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. أي لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بالآيات أنهم سبقوا الله وفاتوه فإنهم لا يعجزونه ولهم بالمرصاد. Janganlah orang-orang kafir menyangka mereka akan mendahului Allah, mengalahkan Allah. Sungguh mereka, orang-orang kafir, tidak akan mampu untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ayalah sabal kafirun rabbil mukadzibun bi ayati annam sabaqallahu wa fatu. Jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka terhadap Allah, yang mana orang-orang kafir mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, bahwa mereka akan mendahului Allah, mengalahkan Allah. Innahum la yu'jizuna, sehingga mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengalahkan mereka, menghukum mereka. Wa annallaha wa annahu wa lahu ta'ala al-hikmah al-balighah fi imhalihim 'ala mu'alajatihim bil-'uqubah. Ada hikmah di balik itu semua, kenapa diakhirkan azab, kenapa diakhirkan siksaan terhadap orang-orang kafir, ditunda, kenapa? Ada hikmah di balik itu semua. Lati min jumlatihim ibtila' ibadul mu'min wa imtihanihim. Di antara hikmah kenapa ditundanya siksaan terhadap orang-orang kafir, juga sebagai ujian. Hikmahnya adalah sebagai ujian bagi orang-orang beriman, diuji. Ini hikmahnya. Sehingga orang-orang kafir kenapa ditunda siksaannya, azabnya. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dari kalangan orang-orang beriman, menguji, ujian dan cobaan, sehingga dengan demikian orang-orang beriman akan semakin bertambah ketaatannya, mencari keriduannya kepada Allah, yang akan mencapai derajat mereka kepada derajat yang tinggi. Watasawwim bi akhlaq, mereka disifati dengan akhlak, sifat. Lam yakunu bighairi balighi. Sehingga ketika diuji dan dicoba dengan keadaan dan ujian-ujian yang ada, di antara orang-orang beriman ada yang lulus dari ujian menuju derajat yang tinggi, tingkatannya tinggi, derajatnya. Yang diberikan sifat-sifat yang tinggi yang tidak didapati oleh orang lain karena ujian tersebut, ujian cobaan tersebut yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Artinya adanya keburukan, adanya kebaikan sebagai ujian, termasuk adanya orang kafir, termasuk ditundanya. Kenapa orang kafir enggak langsung disiksa, enggak langsung diazab di alam dunia ini? Kenapa? Sebagai ujian, cobaan untuk orang-orang beriman, agar orang beriman apa? Naik derajatnya, tingkatannya, sehingga diberikan tingkatan yang lebih tinggi lagi di dunia maupun di akhirat, dalam surga. Karena surga itu memiliki 100 tingkatan. Antara satu tingkatan kepada tingkatan yang lain luasnya seluas langit dan bumi. Ini baru satu tingkatan. Kalau 100 tingkatan berarti apa? 100 kali lipat seluas langit dan bumi. Sangat luas, surga itu sangat luas. Kita saja di alam dunia punya 100 meter aja. Zaman sekarang, kalau zaman dulu ya kecil, zaman sekarang udah Masya Allah. Lebih-lebih di surga, satu tingkatan, antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, seluas langit dan bumi. Berarti kalau 100 tingkatan, 100 kali lipat seluas langit dan bumi, itulah surga luasnya. Nah, tidak perlu ke Mars atau apa yang sekarang Elon Musk, bohong, susah, angkut air aja susah. Ya, nggak bisa tidur. Allahul Musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.